Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih pada muqaddimatul muallif. Faman yaqra'u lana al-athar alladhi akhadna bil amsi. Naam. Barakallahu fiikum. Karena kita baca atar-atar yang bagus tadi, ikhwani fillah, dari salaf kita tentang pentingnya adab. Naam. Dan berkala juga yang hendaknya terpantik kepada diri kita, ikhwani fillah, bahwasanya dengan adab ini ilmu bisa dipahami dengan benar. Sebagaimana perkataan bagus dari siapa kemarin? Yang ditambahkan Yusuf Ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala, bil adabi tuhamul ilm, ya, dengan adab, ikhwanifillah, ilmu itu bisa dipahami dengan baik. Nah, oleh karena itulah dulu juga telah disebutkan tentang perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dalam menuntut ilmu itu ada marahil, ada tingkatan-tingkatan yang seseorang tidak boleh melampauinya. Nah, juga ada metode-metode yang seseorang tidak boleh melanggarnya. Sehingga siapa saja yang melanggarnya dan melampaui hal tersebut, berarti dia menyelisihi jalan salaf. Nah, dan tidak akan mencapai tujuan dalam mencari ilmu. Kemarin juga kita bahas tentang permasalahan tabarruk. Naam. Tabarruk yang makna asalnya, ikhwani fillah, talabul barakah, ya, mencari keberkahan. Tayyib. Dan secara umum terbagi menjadi dua, yang masyru'ah dan ghairu masyru'ah. Ghairu masyru'ah ini bisa berupa bid'ah, bisa berupa apa? Syirik. Di antara yang disebutkan kemarin, tabarruk dengan bekas-bekas orang soleh, bekas minum, bekas makan, dan yang lainnya, atau bahkan tabarruk di kuburan mereka. Maka hukum perkara ini apa? Hendaknya ikrar. Hukumnya bid'ah. Baik, dengan beberapa alasan. Yang pertama, nah, untuk menentukan suatu keberkahan butuh dalil. Nah, walaupun kaum muslimin secara umum mereka mubarak diberkahi, tapi untuk orang per orang yang kita tetapkan dia na'am berbarokah, ini butuh dalil khusus. Terus, memastikan keseruan seseorang itu adalah perkara yang baik. Nah, memastikan kesolehan seseorang itu perkara yang baik. Kita hanya mampu menghukumi berdasarkan zahir saja. Adapun kesolehan dia, nah, ini tidak bisa kita pastikan. Terus, nah, perkara tersebut yaitu tabarruk dengan bekas-bekas orang soleh tidak dilakukan oleh para salaf. Seandainya hal ini masyru', tentunya yang paling berhak, nah, untuk apa dicari barokahnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata para sahabat tidak mengambil hal tersebut, tidak melakukan hal tersebut sama sekali. Nah, dan insyaallah ta'ala, wa'alaikumsalam, pembahasan mengenai tabarruk ada pembahasan tersendiri dalam kitab Tauhid, atau pembahasan-pembahasan Tauhid secara lebih terperinci. Cuma ini tanbih berhubungan dengan perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, di mana dia apa tabarruk dengan apa dengan para ulama. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala abwabul kitab. Gambaran secara umum tentang bab-bab dalam kitab ini untuk kita punya gambaran apa yang akan kita pelajari dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allimin. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad rattabtuhu ala khamsati abwabin tuhitu bi maqsudil kitab. Dan aku telah urutkan penulisan kitab ini pada 5 bab yang mencakup maksud dari kitab. Al-babul awal fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alimi na'am wa nablihi. Baik. Tentang keutamaan ilm dan pengembannya serta keutamaan alim. Kedudukan dan keutamaan seorang alim ini dibahas pada bab yang pertama. Al-bab tsani fi adabil alim fi nafsi wa ma'a talabatihi wa darsi. Setelah menyebutkan tentang keutamaan ilm dan pengembannya serta keutamaan alim dan kedudukan yang tinggi di dalam agama ini, diiringi dengan bab yang kedua tentang adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap para muridnya, dan yang ketiga terhadap pelajarannya sendiri. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim fi nafsi. Yang ketiga berhubungan dengan adab orang yang belajar, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Wa ma'a syaikhihi wa rufqatihi wa darsi. Kemudian adab na'am seorang yang belajar terhadap syekhnya dan terhadap na'am sahabat-sahabatnya serta terhadap pelajarannya. Al-bab ar-rabi' fi musahabatil kutub wa ma yata'allaqu biha min al-adab. Bab yang keempat, ya, tentang apa permasalahan adab dalam bersahabat dengan kitab-kitab. Karena yang namanya penuntut ilmu fanifina tidak akan lepas dari kitab. Nah, kitab bukan seperti apa Imam Syu'bah atau Asy-Sya'bi. Nah, dan para imam terdahulu yang mereka mengandalkan hafalan-hafalan mereka yang luar biasa. Nah, kita butuh enam kitab. Sehingga kita ketika bersahabat dengan kitab ada adabnya. Wa ma yata'allaqu biha min al-adab, dan apa-apa yang berhubungan dengan kitab-kitab tersebut berupa adab. Min al-adab min apa di sini? Indak ya Abdullah. Min? Juz'iyah. Wa ma yata'allaqu biha min al-adab. Min apa di sini? Min bayaniyah. Nah, min bayaniyah. Kita menjelaskan yang berhubungan dengannya berupa apa? Ini berupa adab. Al-babul khamis fi adabi suknal madaris. Wa ma yata'allaqu bihi minan nafa'is. Nah, bab yang keempat berhubungan dengan adab ketika apa? Ketika tinggal di madrasah, yaitu tinggal di asrama-asrama. Dan hal-hal yang berhubungan dengannya berupa perkara-perkara penting yang harus diketahui. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ikhwanifillah, pada 5 bab ini kita sangat butuh. Karena apa? Kita semua tercakup dalam 5 bab tersebut. Nah, seorang menuntut ilmu tujuannya untuk dia memiliki ilmu. Berarti ketika dia nanti mengajar butuh juga beradab. Bagaimana adabnya? Ketika belajar bagaimana adabnya? Ketika bersama teman-teman di madrasah, di masjid, di sakan, ini juga apa? Butuh adab. Nah, maka samaituhu tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Nah, peringatan bagi orang yang mendengar dan orang yang berbicara tentang ada seorang alim dan seorang yang mencari ilmu, yang belajar. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil'ilmi wal amal wa yuballighuna min mithwanihi nihayatal amal. Dan ini harapan kita semua. Nah, hanya kepada Allah lah nah kita berharap agar Dia memberikan taufik kepada kita untuk apa? Bisa berilmu dan beramal. Nah, dua perkara ini yang jangan sampai luput. Naam, al-ilmu wal-amal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada keridhaannya yang ini merupakan nihayatil amal. Wa yuballighuna min midwanihi nihayatal amal. Dengan ini kita selesai dari muqaddimatul muallif. Dan kita masuk pada bab yang pertama. Al-bab al-awwal fi fadli al-ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan na'am ta'lim, yaitu mengajarkan, dan ta'allum, keutamaan mempelajari ilmu. Na'am. Jadi seorang bergelut dengan ilmu ikhwani fillah, nah, baik dia itu belajar maupun mengajar, semuanya memiliki keutamaan. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Mereka ini kaum yang apa? Tidak akan rugi orang-orang yang duduk-duduk bersama mereka. Nah, seorang duduk-duduk di majelis ilmu, di majelis zikir ikhwani fillah tidak ada ruginya. Walaupun mungkin kita belum paham, nah, duduk di majelis ilmu tidak ada ruginya. Nah, baik mereka mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah, apalagi kalau kemudian dia mempelajari ilmu. Nah, mempelajari ilmu dan memahaminya. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan apa? Beberapa derajat. Derajat. Nah, bukan hanya sekedar satu derajat saja, tapi apa? Didatangkan dengan jamak derajat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, qanifillah, bahwasanya dia akan mengangkat dua golongan tersebut, yaitu orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Dan perlu diketahui bahwasanya kedua perkara ini na'am mutalaziman, antara iman dan ilmu. Seorang tidak akan mungkin bisa beriman dengan benar tanpa ilmu. Seorang juga tidak akan mungkin berilmu na'am sehingga ilmu itu bermanfaat baginya tanpa iman. Jadi iman dan ilmu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena itulah perhatikan istidlal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Salatatul Usul. Tatkala beliau mengatakan di awal-awal i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina aba ta'allumu arba'ati masail. Poin yang pertama. Kemudian beliau katakan yang pertama ilmu, yang kedua al-amalu bi, yang ketiga ad-da'watu ilaih, dan yang keempat as-sabru ala adabi. Kemudian istilahnya berdalil dengan apa? Berdalil dengan surat Al-Asr. Naam. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari mana beliau mengambil bahwasanya poin yang pertama yang harus diketahui adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dari mana? Dari lafaz amanu. Karena tidak akan mungkin seorang beriman afani filah tanpa ilmu. Kita butuh nah mempelajari iman sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mempelajari iman. Maka ini perkara pertama kali yang harus kita pelajari. Mani hati bidari bahwasanya iman adalah perkara yang pertama kali dipelajari oleh para sahabat dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lain. Taib hadits man wa man akhrajah. Naam Jundub Ibn Abdillah. Naam dalam as-sahihul musnad. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fidyatun hazawira. Dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami ini para pemuda belia. Jadi umur di masa-masa muda ikhwan fillah manfaatkan dengan baik. Naam, di mana saat itu seseorang pikirannya masih jernih, tidak memiliki banyak naam beban. Dan yang hendaknya dipelajari pertama kali iman, sebagaimana para sahabat tersebut, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an maka semakin bertambahlah keimanan kami. Nah, karena seorang ikhwan fillah mempelajari Al-Qur'an, membaca, kemudian menghafalnya, kalau tidak dibangun di atas keimanan yang benar, hanya akan menjadi bumerang. Hanya menjadi bumerang. Sehingga tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aktsarul munafiqi ummati qurra'uha. Mayoritas orang-orang munafik dari kalangan umatku adalah qurra'nya. Wal'iyadzu billah. Kenapa ini? Qurra mereka-mereka yang apa membaca Al-Qur'an ternyata kok menjadi apa? Orang-orang munafik yang banyak, paling banyak dari kalangan umat Muhammad. Karena tidak dibangun di atas iman yang benar. Juga dikarenakan memang ikhwanillah Al-Qur'an kalau orang yang tidak memiliki iman benar akhirnya menjadi apa? Menjadi sebab tergelincir karena yang diharapkan pujian manusia, yang diharapkan dunia, padahal dia ibadah tapi inginnya bayaran, inginnya dunia, inginnya pujian. Ini sudah nifaq. Ini sudah nifaq. Maka hati-hati ya ikhwanillah, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari sifat kemunafikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Al ulama fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ma baina ad-darajataini 100 amin." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al ulama itu berada kedudukannya di atas kaum mukminin sejauh 700 derajat. Antara dua derajat itu jaraknya 100 tahun. Cuman atar ini ikhwan fillah dikatakan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala lam ajidhu musnadan. Aku tidak mendapatinya na'am disebutkan dengan sanad. Waqad dzakarahu al-Ghazali fi Ihya Ulumiddin wa huwa min kutubid dalal. Naam, dan Ghazali menyebutkan atar ini dalam Ihya Ulumiddin, dan ini kitab tersebut yaitu kitab Ihya ini termasuk di antara kitab-kitab sesat sehingga tidak bisa dijadikan acuan. Namun kita pun tidak bisa menghukumi akhwan fillah dikarenakan tidak ada sanadnya. Naam, jadi wallahu taala alam. Butuh untuk apa? Butuh untuk dicek kembali. Kita tidak bisa menisbahkannya bahwasanya asar sahih dari Ibn Abbas. Wa qala Allah Ta'ala syahida Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Ayat yang kedua yang menunjukkan keutamaan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, wal malaikah, dan para malaikat pun bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu, qa'iman bil, dalam keadaan mereka tegak di atas keadilan, tegak di atas al-haq. Naam. Qala bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli al-'ilm wa kafahum dhalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubul. Naam. Wa nubulan. Allah Subhanahu wa taala memulai ikhwanifillah dengan dirinya untuk mempersaksikan perkara yang paling utama, yaitu tauhid. Kemudian menjadikan yang nomor dua para malaikat, dan yang ketiga adalah ahlul ilm. Maka ini cukup bagi mereka ikhwanifillah, yaitu bagi ahlul ilm, sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan serta ketinggian derajat. Nah, mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka dijadikan deretan ketiga yang mempersaksikan tentang la ilaha illallah. Wa qala Allah taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah wahai Nabi, hal yastawi alladziina ya'lamuun, apakah sama orang-orang yang mengetahui, wal ladziina la ya'lamuun, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Ini jelas. Nah, istidham yang seperti ini namanya apa? Abu Umar. Istidham ingkari atau takriri. Dulu telah disebutkan dhabit. Istidham ingkari dalam dan pelajaran usul min ilmi usul. Ada ingkari dan takriri. Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun? Apa ini? Ingkari atau takriri? Debitnya bagaimana? Ingat tidak? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya apa? Tidak sama. Nah, pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menyamakan antara ahlul ilm dan ahlul jahil. Wa qala ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini perintah dari Allah untuk bertanya. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, perintah bertanya kepada ahli dzikr dengan dzikr yang ada pada mereka. Jadi kita bertanya kepada mereka tentang dalil. Makanya disebutkan di sini ahlul dzikri. Nah, bertanya tentang nas yang menjadi landasan suatu fatwa. Waqala ta'ala wa ma yaqiluha illa al-'alimun. Dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Naam. Di sini juga hasr yang sangat kuat. Naam, takaba ada nafi dan istitna. Nafi dan istitna apabila termasuk sigha hasr yang paling kuat. Oleh karena itulah datang kalimat tauhid dengan sigha hasr ini, la ilaha illallah. Naam. Nafi, kemudian setelahnya istitsna, pengecualian. Dan dalam ayat ini juga wa ma yaqinuha illa al-alimun, tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini jelas menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan pengembangnya. Bahwasanya orang-orang yang berilmu, mereka lah orang-orang yang betul-betul memahami dengan baik perkara-perkara yang berhubungan dengan agama ini, ataupun perkara-perkara yang muncul naam di dalam kehidupan kaum muslimin. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang bayyinat, yang jelas. Tidak ada dada orang yang diberi ilmu. Di sini juga pujian akhanifillah, di mana dada-dada ulul ilm naam diisi oleh apa? Ayatun bayyinat. Tidak diisi dengan apa? Perkara-perkara yang sia-sia, tapi diisi dengan Al-Quran, diisi dengan hadith Rasulullah SAW. Yang hati kita akhanifillah naam, kalau sudah terisi dengan suatu perkara, biasanya sulit untuk diisi dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itulah, perhatikan mereka-mereka yang bergelut dengan perkara dunia, dan sehingga hati mereka penuh dengan perkara tersebut, sulit untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun derajatnya sudah profesor, sulit, karena sudah penuh dengan apa? Dengan ilmu-ilmu duniawi. Allah Subhanahu wa taala katakan di awal-awal surat Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Allah Subhanahu wa taala tidak akan jadikan pada seorang itu dua hati di dadanya. Hati kita cuma satu. Kalau konsentrasi pada satu perkara, biasanya ya perkara lain sedikit timpang atau bahkan terbengkalai. Dan sebaik-baik seseorang untuk mengkonsentrasikan hatinya adalah ilmu din, ilmu yang akan dia bawa mati. Karena masing-masing kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Pemahaman dia terhadap agamanya. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hanyalah orang-orang yang betul-betul takut kepadanya di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Di sini juga hasab. Naam, yaitu pembatasan bahwasanya hamba-hamba yang betul-betul takut kepada Allah adalah para ulama. Dan al-khasyah ikhwani fillah na'am adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Bedanya dengan khauf na'am dari siapa? Ilmu ini. Al-khauf wal khasyah sama-sama apa? Rasa takut. Tapi al-khasyah memiliki na'am nilai lebih, di mana rasa takut tersebut dibangun di atas ilmu. Oleh karena itulah sifat khasyah ini na'am dikhususkan bagi ahlul ilmi. Wa qala ta'ala ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan kalau kita perhatikan awal dari ayat berhubungan dengan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati indak akbar. Teruskan ayatnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Berhubungan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kok dijadikan sebagai dalil tentang ilmu? Bagaimana sisi pendalilannya sekarang? Indak ya Abu Mujahid. Padahal ayat berhubungan dengan alladzina amanu wa aminus salihat. Baik, nah, sisi pendalilan yang lain yang lebih mengena. Taib, sebagaimana amal tadi, ikhwanillah. Nah, berhubungan dengan amanu wa amilus salihat. Keimanan tidak bisa benar, tidak bisa kokoh tanpa ilmu. Demikian pula wa amilus salihat, amalan tidak bisa lurus. Nah, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Dia tahu. Nah, dengan benar amalan itu. Dikerjakan dengan benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari kelaziman iman dan apa? Amal soleh. Tidak akan mungkin kedua-duanya itu bisa apa? Bisa tercapai kecuali dengan ilmu. Makanya dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Jamaah tentang keutamaan alim. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ila qawlihi dzalika liman khasyya rabbah. Ini juga sisi pendalilan berikutnya, ikhwanillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di kelanjutan ayat, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Perhatikan. Nah, setelah disebutkan malaikat itu sebaik-baik makhluk. Nah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Dan disebutkan pada surat Fatir, yang betul-betul takut kepada Allah siapa? Para ulama. Nah, pendalilannya juga dari sisi ini dan ini lebih kokoh, ikhwanillah. Nah, dikhususkannya para ulama, kenapa? Karena pahala yang disebutkan di depan yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan Allah telah katakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Qala faqtadatil ayatan anna al-ulama'a humul ladina yakhshawna Allah ta'ala wa anna alladhina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah fayantaju anna al-ulama'a hum khairul bariyah. Maka konsekuensi dari kedua ayat tersebut bahwasanya para ulama mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dan bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baik makhluk. Maka hasilnya diambil kesimpulan bahwasanya para ulama mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, dan ini sangat jelas. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, untuk bisa mencapai kedudukan tersebut butuh kita menempuh jalannya. Perkara yang utama tentunya butuh usaha. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau ingin keselamatan, engkau ingin kedudukan yang mulia. Na'am, tayyib. Dalam keadaan engkau tidak mau menempuh sebab-sebabnya, tentunya ini sekedar apa? Mimpi, angan-angan kosong. Tahuilah sesungguhnya, nah, perahu itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Nah, perahu untuk bisa berlayar ya butuh sebab, yaitu air. Nah, sebagaimana pula seorang untuk menggapai kemuliaan ilmu butuh usaha, butuh apa? Bercapek-capek. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dimanfaatkan, ikhwanillah. Nah, dulus yang ada dimanfaatkan sebelum datang waktu di mana seorang berharap ada orang yang mengajarinya, ada yang membuka pelajaran tertentu yang na'am ketika ada dia sia-siakan. Oleh karena itulah, nah, antum ketika ada teman-temannya mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa diajarkan oleh saudara-saudaranya, manfaatkan. Apa yang belum paham, ikhwanillah, manfaatkan. Untuk bisa apa? Betul-betul paham. Ta'awun alal birri wa taqwa. Dan juga di antara ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu yang belum disebutkan di sini, yang Ibnu Qayyim bahkan ikhwanillah katakan seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali itu, maka itu cukup. Ayat apa itu? Naam, ahsanta. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini juga keutamaan. Naam, ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Nabi, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Meminta tambahan ilmu, bukan meminta tambahan harta, bukan meminta tambahan dunia, bukan meminta tambahan kekuasaan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah agar Rasul meminta tambahan adalah tambahan ilmu. Menunjukkan keutamaannya, ikhwanifillah. Sampai-sampai Ibnul Qayyim katakan seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali apa yang disebutkan dalam ayat ini, di mana Allah perintahkan kepada nabinya untuk terus-menerus minta tambahan, maka itu cukup menunjukkan keutamaannya. Juga ayat yang belum disebutkan apa? Di surat At-Taubah, Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala na'am perintahkan kaum mukminin untuk apa? Sebagian mereka menurut ilmu tidak berjuang berjihad keseluruhannya. Amakanal mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak boleh kaum mukminin semuanya pergi ke medan jihad. Harus ada yang mempelajari agama untuk mereka memperingati kaumnya. Nah, barakallahu fikum. Ini diingat-ingat dan sebagai apa lecutan bagi kita, ikhwanillah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama. Dan kita sedang menempuh jalannya. Nah, makanya tinggal keikhlasan diri-diri kita dan kesungguhan kita dalam usaha menggapainya. Selain juga terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik wasadan. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.